Dan kita angkat pertanyaannya dari Ibu Desi di Sulawesi. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiikum Ustaz. wabarakatuh. Allah yang baik. Ini Ustaz mau tanya, bila seseorang punya uang tabungan, kemudian kendaraan dan tanah gitu Ustaz. Ibu maaf, Ibu maaf. Kendaraan dan tanah ini untuk dijual atau bukan? Enggak, Ustaz. Untuk Apa yang dipakai. digunakan? Tanah juga Ya. untuk diolah. Iya, tanahnya itu Mas, tanah kosong gitu, belum diapa-apakan. Ini tanah kosong diterima dari mana? Dibeli atau warisan atau Dibeli. apa? Oh, dibeli. Ketika beli niatnya untuk diapain? Waktu itu dipakai buat apa tanam menanam gitu, tapi sekarang Baik. sudah tidak dipakai Baik. lagi. Kemudian bagaimana menghitung nisabnya Ustaz? Apakah Tanah dan mobil ya? dihitung uang Baik, ya. tanah kendaraan bukan mobil Ustaz, motor gitu? Oh, motor, taib. Terus? Iya, kemudian uang Uang tabungan, tabungan. taib. Uang tabungan Ya, jumlahnya berapa ya, Bu? Kalau maaf, kalau uang sampai tabungannya sudah nisab sudah atau tidak? udah mencapai nisab tanggal September kemarin Ustaz, 2012. September ingat tanggalnya. Enggak Ustaz, tidak Kan bisa ingat dilihat buku kemarin. tabungannya kapan Iya, senilai dengan tabungannya bisa 85 di-print. gram emas. Lihat Nah, nanti buku tabungannya kapan senilai 85 gram emas. Ya. ya, kemudian itu pertanyaan kedua Ustaz, kalau misalnya apa bisakah kita mempercepat pembayaran zakatnya di Ramadan ini untuk misalnya untuk mendapatkan keutamaan Ramadan misalnya Ya. kalau September ya. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau memiliki tanah motor. Tidak ada harta yang dizakatkan tanah dan motor. Yang ada hanyalah hewan ternak dengan persyaratan yang telah dijelaskan. Kemudian, hewan ternak juga tertentu. Ayam, bebek tidak dizakatkan. Ya, kalau untuk diternakan. Tapi kalau diternakan untuk didagangkan sebagai barang dagangan masuk dia zakat harta perniagaan. Kemudian, tanah dan motor jelas tidak ada zakatnya. Kecuali kalau dibeli tujuannya untuk diperjualbelikan lagi. Beli motor tujuannya untuk dijualkan. Memang dipakai juga, tapi kalau tujuannya adalah untuk selisih harga beli dengan harga jual, keuntungan yang diinginkan dia. Dirawat di ini kalau dan dijualkan dan diiklankan sama beli ya, tanah juga demikian, maka ketika membeli tadi menjadi harta perniagaan. Walaupun belum laku tetap dihitung zakatnya. Tapi kalau tanah seperti yang ditanya kalau Ibu Desi tadi, insya Allah tidak ada zakatnya. Karena bukan untuk dijual, tetapi untuk ditanami, sudah ditanami. Motor juga untuk dipakai, tidak ada zakatnya. Rumah untuk dipakai pun tidak ada zakatnya. Laisa 'alal muslim fi farasihi wa 'abdihi shadaqah. Budak dan kuda tidak ada zakatnya. Sekalipun budak dan kuda adalah suatu hal yang mahal, barang yang berharga mahal. Tapi digunakan untuk kebutuhan maka tidak ada zakatnya. Mengenai uang tabungan, alhamdulillah sudah sampai satu nisab. Awal nisabnya sampai sekitar September kemarin. Ingat, kalau ingin menghitung dengan bulan Masehi, hitung dengan bulan Masehi. Zakatnya bukan dikeluarkan 2,5 tapi 2,57. Kalau umpamanya 1 September sampai satu nisab ingin dikeluarkan 1 September 2013 nanti, maka yang persentase dikeluarkan 2,57 bukan 2,5. Karena ada perbedaan antara bulan Qomariyah dengan bulan Masehi tersebut sebanyak 11 hari. Kalau ingin dikurangi dari Septembernya tanggal 1 menjadi berarti sekitar 20 Oktober ingin dikeluarkan pada waktu itu dikeluarkan tetap dikeluarkan 2,5 juga. Yang ditanyakan selanjutnya bagaimana kalau ingin dikeluarkan di bulan Ramadan belum sampai haulnya tapi sudah dikeluarkan. Apakah telah terhitung zakat? Ini termasuk dalam pembahasan mendahulukan zakat sebelum haulnya. Ini dibolehkan berdasarkan atsar Ibnu Abbas. Membolehkan beliau mengeluarkan zakat setahun sebelumnya. Boleh dengan syarat sampai nisab. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak zakat namanya. Tapi bila tidak sampai nisab, tidak sampai haul, ingin juga Anda bersedekah, silakan. Boleh bersedekah. Tapi bukanlah zakat. Karena zakat sebuah kewajiban yang ada syarat sah rukunnya. Wabillahi taufiq.